terasa gamang dan hampa. Ketika mata hanya bisa memandang. Tetapi raga tak bisa menggapai. Bukan karena tak mungkin, tetapi lebih kepada tak bisa. Sebab sejauh mata ini memandang, pilihan itu akan selalu berhenti di satu titik yang sama. Yaitu bertahan dalam diam.